Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Wa lam nazal fi jumlatin min adabi ashabil hadith. Kita masih pada poin-poin, pada paragraf-paragraf yang disebutkan oleh al-muallif bagian dari adab ashabul hadis. Di antaranya qala rahimahullah wa yatawasau nabil haqqi wa bis sabri. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Maka al-muallif mengambil cuplikan dari ayat tersebut, dan ini bagian penting dari apa yang menjadi manhaj, apa yang menjadi jalan yang ditempuh oleh para salaf, tawasi bilhaq wa tawasi bisabr, saling nasihat, saling berwasiat, saling memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Tidak mengherankan Allah Subhanahu wa taala menjadikan permasalahan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar adalah ciri pertama yang Allah sebutkan ketika umat ini Allah jadikan sebagai umat yang terbaik. Bukan permasalahan iman, bukan permasalahan ibadah, tetapi yang pertama kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keberadaan umat Islam ini menjadi umat yang terbaik, ciri pertamanya yang disebutkan adalah permasalahan amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Baik. Kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnas yang Allah munculkan kepada manusia. Al-khairiyah di sini, sebaik-baik umat ini, ciri pertamanya, lanjutan ayat ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Baru kemudian wa tu'minuna billah. Nah. Jelas dalam ayat ini yang pertama kali disebutkan ciri-ciri umat Islam adalah umat yang terbaik, yang kemudian Allah munculkan umat Islam ini di tengah-tengah manusia adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan kalian melarang dan mencegah dari perkara yang mungkar. Baru kemudian Allah menyebutkan setelah itu tu'minuna billah, kalian beriman dan yang lain-lain. Nah, walaksu bilaks, dan sebaliknya, suatu kaum yang Allah jadikan mereka sebagai monyet-monyet dan babi, salah satu cirinya kanu la yatanahauna 'an munkarin fa'alu fabisa ma kanu yaf'alu. Yahud ahlul kitab, ciri-cirinya mereka kanu la yatanahauna 'an munkarin fa'alu, Mereka dahulu tidak saling mencegah, tidak saling mengingkari kemungkaran yang ada pada mereka. Apa yang mereka lakukan dari berbagai pelanggaran kemungkaran tidak dicegah. Maka Allah katakan, fabisa makan yaf'alun. Betapa buruk sekali apa yang dahulu mereka lakukan. Sehingga ketika ada seorang yang meninggalkan perkara ini, maka dia memiliki nau'un minasyibah bil yahud. Ada keserupaan, kemiripan dengan orang-orang Yahudi. Maka, ya ikhwan, ciri para atau para imah diantara ciri-ciri salaf as-sadu bil haq, berani dan lantang untuk mengucapkan al-haq, amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan kemudian lemah, jangan kita menjadi orang yang ajizun, yang lemah untuk kemudian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, selama orang yang dia berusaha cegah dari perbuatan mungkar, selama orang yang dia ingin sampaikan perkara yang ma'ruf, perintahkan yang ma'ruf, adalah orang yang dia mampu untuk nasihati, lakukan. Gak harus mesti kepada ustaz, gak harus mesti kepada yang lainnya. Nah, lakukan. Jangan lemah. Al-mu'min al-qawi ahabbu ilallah minal mu'min ad-da'if. Wala ta'jaz, jangan lemah dalam segala perkara, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Lihat saudaranya berbuat kemungkaran, dicegah, dinasihatin dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bagus. Ketika memang perlu dengan cara yang keras, kalau dirasa dia mampu dengan cara keras tersebut merubah kemungkaran dan memang pada orang yang tepat, lakukan. Nah, tapi hukum asal dalam berdakwah tentunya dengan lemah lembut. Ini ciri pertama dari al-khairiyah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang tadi. Ya, sebaik-baik umat itu ciri pertama yang disebutkan tawasi bil haq, tawasi bis sabr. Qala wa yatahabbuna fid din wa yatabaghaduna fihi. Yang berikutnya, di antara adab ashabil hadis para salaf, yaitu al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, al-wala wal-bara. Ini permasalahan yang tidak kalah penting. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, min awsak ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, kama qal Mustafa alaihi salatu wassalam. Termasuk perkara yang paling kuat, min awsak ural iman, yang bisa mengokohkan tali keimanan seseorang, ketika dia mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Kita mengetahui permasalahan cinta dan benci ini pada hakikatnya tidak disyariatkan atau tidak dilakukan karena zat orang tersebut, siapapun dia. Disebut oleh para ulama bahwa tidak ada seseorang itu yang dicintai karena zatnya. Artinya disyariatkan untuk kita cinta karena zatnya, tidak ada. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ahad yuhab fi dzatihi illallah. Tidak ada sesuatu yang dicintai karena zatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, Muhammad ibnu Abdullah, kita mencintai beliau dengan sebenar-benar cinta karena beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya para sahabat, kita mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena zat-zat mereka. Nah, maka ini berlaku secara umum. Tidak mengherankan keutamaan yang banyak yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam tentang permasalahan al-mahabbah fillah. Nah, tahabbu fillah. Di antara tujuh golongan yang Allah, yang Rasul alaihi salatu wasallam sebutkan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan yang nanti Allah akan berikan naungan kepada 7 golongan ini di hari yang dimana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa iftaraka alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, dia berkumpul, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Ini penting. Nah, seseorang dekat dengan orang lain, dekat dengan saudaranya, dekat dengan alim, dekat dengan ahli ilm, dekat dengan rekannya, karena Allah. Jadikan kecintaan kita karena Allah. Nah, karena kalau bukan karena Allah, rugi. Percuma. Nah, ujung-ujungnya ada sesuatu. Kalau bukan karena Allah, ya repot. Akhirnya ada sebagian mengatakan anak enggak mau dah dekat-dekat dengan fulan atau enggak mau dekat dengan ustaz. Ntar kayak itu loh. Ustaznya menyimpang, akhirnya dia ikut menyimpang, pergi dari dakwah. Ini sebetulnya perkataan ini kalau mungkin ibaratnya dalam tanda kutip kok menunjukkan sekali gitu loh. Apa yang ada dalam hatinya selama ini mencintainya bukan karena Allah. Kalau cintanya karena Allah, dia mau deketnya bagaimana karena Allah. Ketika na'udzubillah suatu saat orang yang dicintai menyimpang, selesai. Tidak akan susah. Begitu mudah untuk kemudian dia meninggalkannya. Tapi itu tadi, kalau bukan karena Allah, ya terbawa. Karena perasaan, karena kasihan. Nah, ini penting ya, ikhwan. Permasalahan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wajabat mahabbati fil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya." Wajib kecintaanku jatuh kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka saling duduk bersama karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka saling mengunjungi dan saling berziarah bukan karena kepentingan pribadi. Bukan karena permasalahan dia adalah sanak saudaranya atau kerabatnya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada tujuan lain. Wajabat mahabbat, kata Allah Subhanahu wa taala, wajib kecintaanku terhadap orang-orang seperti ini. Dan ini berlaku pada semua yang ada dari aktivitas kita. Kita membenci karena Allah. Bencilah orang karena Allah. Seorang istri meminta kepada suaminya untuk cerai, jadikanlah karena permintaan cerainya karena Allah SWT. Kenapa? Ustaz, Ana diminta untuk buka cadar. Ana sudah bersabar dan nasihatin. Ya ini bagus. Minta cerai, lillah. Jangan sekedar mengatakan salafi, salafi, salafi, ahlu sunnah, ahlu sunnah, ahlu sunnah. Kena ujian dalam ucapannya, karena setiap orang pasti akan diuji. Dengan ucapan, perbuatan, tingkah laku. Maka kita banyak-banyak berdoa ya ikhwan. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala din. Nah, karena memang sudah sunnatullah. Ahasibannas ayyutraku ayakula amanna wahum la yuftanun. Sudah. Apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman sementara dia belum diuji? Suaminya nikah lagi minta cerai. Kalau enggak saya yang cerai, dia yang cerai. Kenapa dengan dia? Ada apa dengan wanita tersebut? Seorang berzina? Wanita nakal? Bagus. Kalau memang seperti itu, harus minta cerai. Dan ini karena fillah. Nah, adapun karena perasaan, karena hawa nafsu dan yang lainnya, oleh iyadzubillah. Ini pentingnya ikhwan, permasalahan al-wala wal-bara. Nah, kita mencintai semuanya karena Allah SWT, termasuk anak-anak kita, istri kita. Cinta inilah yang akhirnya membawa kita kepada al-jannah. Alaysa kadzalik? Bala. Bukankah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan la tu'minu atau la tadkhul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Nah, kalian pada ikatan tidak bisa masuk jannah sampai kalian beriman. Ya benar. Yang masuk jannah adalah orang yang beriman. Dan kalian tidak akan beriman hatta tahabu, sampai kalian saling mencintai. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting dan poin ini tolong untuk kemudian kita bisa mengamalkannya. Karena sekian banyak masyakil, sekian banyak problema, akhirnya ujung-ujungnya kalau kita lihat ya kurang ikhlasnya kita mencintai saudara kita karena Allah. Nah, tidak mengherankan di antara beberapa hal yang pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika sampai di Madinah selain membangun Al-Masjid Nabawi, apa? Mu'akhah. Saling mempersaudarakan antara Muhajirin dan Anshar. Yang dengannya akhirnya Islam menjadi jaya. Ini salah satu pondasi yang penting. Nah, begitu juga yatabaghaduna fi, membenci. Karena Allah Subhanahu wa taala, kalau enak, kalau kebencian kita itu ilmiah, mudah sekali. Ketika orang tersebut kita benci, kemudian orang tersebut bertaubat dengan taubat nasuha, kita menerimanya nyaman. Tapi kalau kebenciannya karena perasaan, karena sudah masalah pribadi, ya ini akhirnya bikin berlarut-larut sekian masyakil. Nah, barakallahu fikum. Qala wa yattaquna al-jidal fid din wal khusumat fihi. Dan mereka di antara adab para ahli hadis, para salaf, mereka berhati-hati dari jidal fid din wal khusumat fihi. Dari jidal, debat, khusumat, ya, perdebatan, debat kusir. Nah, ma dalla qaumun ba'dal huda kanu alaihi illa kanu utul jadal. Tidaklah tersesat suatu kaum yang di mana dahulu mereka di atas al-huda kecuali ketika mereka kaum tersebut diberi kemampuan untuk melakukan jidal. Debat kusir yang pada ikatnya bukan untuk mencari al-haq, tapi untuk cari menang-menangan. Adapun jidal dalam rangka mencari al-haq, dengan syarat-syaratnya, ini disyariatkan. Nah, walaupun tidak semua orang berhak untuk melakukan jidal. Wa yajanibuna ahlal bid'ah wa dhalalat. Wa yu'aduna ashabal ahwa wal jahalat. Mereka, para salaf juga, di antara ciri-cirinya, yujanibun ahlal bid'ah wa dhalalat. Mereka menjauh, tidak mau dekat. Ya, ini. Kalau ahlul bid'ah, dijauhi. Kalau ahlul sunnah, didekati. Karena fillah walillah. Nah. Mereka menjauhi ahlul bid'ah dan ahlul dalalat. Disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah ta'ala permasalahan ahlul bid'ah. Kata beliau dalam syarahnya tentang terhadap kitab ini, menyebutkan bahwa ahlul bid'ah itu ada kisman, ada dua. Kata Syekh, ahlul bid'ah nad'uhum ilallah wa nubayyinu lahum. Ahlul bid'ah tetap kita mendakwahkan kepada mereka, mendakwahkan al-haq, kita juga menjelaskan kepada mereka. Namun kata saya kemudian, summa hum kisman, namun mereka ada dua golongan. Yang pertama kismun du'atun ila syar, da'inya, penyeru kepada kebid'ahannya, kepada kemungkarannya. Fahaula la yu'khadhu an nam, la yu'khadhu minhum hadith wa la yu'khadhu minhum ilm wa yajibu at-tahdhir minhum liwiqayatil ummati min syarrihim fa innahum du'atun ala abwabi jahannam. Man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha wa la ya'dzu billah. Kata Syekh, yang pertama da'inya, penyerunya. Maka mereka tidak diambil hadis sama sekali. Jangan mengambil riwayat hadis dari mereka. Jangan mengambil ilmu dari orang-orang seperti ini. Da'inya mereka. Ini ada bantahan terhadap dahulu berapa waktu yang lalu syubhat tentang Radio Rojak. Daripada mendengarkan radio musik maksiat, kan lebih baik Radio Rojak, Ustaz. Kan di situ masih diajarkan tauhid sunnah ya, walaupun ada. Nah, akhirnya ya sudah ikut bersama mereka. Itu loh, masya Allah, mengajak pemabuk, mengajak pezina untuk mau sholat di masjid, datang di masjid. Akhirnya terpengaruh, ikut bersama mereka, khuruj bersama mereka. Mending jadi pemabuk atau jadi ahli syirik. Mending jadi ahlul maksiat apa menjadi hizbi mubtadi'. Ini kita tidak membenarkan dua-duanya, tapi kalau ditanyakan mending-mendingan, mana yang lebih ringan mafsadahnya, mana? Kalau ahlul maksiat, tahu dia maksiat ini. Tahu. Nah, tapi hawa nafsu mengalami. Tapi kalau sudah ahlul bid'ah, enggak tahu, yang dia merasa lakukan adalah kebaikan. Betul-betul tertutup pintu kebaikan karena dia merasa itu kebaikan. Nah, dia tidak membenarkan radio-radio yang isinya musik, tapi ya lebih baik itu daripada yang ini. Nah, sekali lagi, bukan pembenaran, tapi kalau disuruh milih. Nah, ini yang pertama. Kata Syekh, tidak boleh diambil ilmunya. Kata saya kemudian juga, wajibut tahdir minhum, wajib untuk ditahdir mereka ini. Dalam rangka apa? Nah, ini yang disebut dengan hajar atau tahdir wiqai. Kata saya, li wiqayatil ummah min syarim, untuk menjaga umat dari kejelekan mereka. Kalau umat tidak diingatkan, ya kayak tadi itu, pikirannya mereka ini orang baik-baik. Mereka ngajak sholat, masa gak boleh keluar dakwah 40 hari, terus berapa hari lagi misalnya, masa gak boleh, bagus kan mereka zikir. Nah ini, ya, kalau gak ditahdir, umat tertipu. Nah, kata Syekh, wajib untuk menjaga umat dari kejelekan mereka, karena mereka itu da'i-da'i yang berada di pinggir pintu jahanam, menyeru untuk masuk ke dalam jahanam. Berarti siapa yang menjawab panggilan mereka, dakwah mereka, ya sudah, da'i-da'i ini akan mencemplungkan dia ke dalam jahanam walayadzu billah. Ini jenis pertama. Kata Syekh kemudian, wa amma awamuhum, adapun orang awamnya. Ya. Nah. Suatu tempat ma'ruf, dengan suatu kebidahan. Entah bidah apa saja. Tapi kan macam-macam orang di situ ya. Ada yang dai-nya, ada yang ya sekedar awam, ikut-ikutan ya awamnya lah. Maka kata Syekh, "Fa haula la yuhjarun wa innama yud'auna ila Allah tabaraka wa ta'ala bil hikwa bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Adapun mereka maka tidak boleh dihajar. Ya, tidak ditinggalkan. Salamnya dijawab salamnya. Biasa bicara. Ketemu di pasar ya senyum, assalamualaikum. Tapi bukan sekedar itu saja ya, artinya sambil kita melunakkan hati mereka didakwahkan. Wa innama yud'auna ila Allah, didakwai untuk mau kepada agama Allah Subhanahu wa taala bil hikmah. Dengan cara hikmah wal mau'izah hasanah, dengan mau'izah yang hasanah, kata Syekh, tapi yakni ghairu du'at. Yang dimaksud yaitu bukan dai-nya. Awam. Kata Syekh, ini orang awam. Ciri-cirinya fasaduhum fi anfusihim. Orang awam yang bukan penyeru, ya sudah fasadnya, kejelekannya, kemungkarannya yaitu ya sudah dia enggak menyeru kok. Dia berbuat kemungkarannya dirinya saja yang kena. Dia enggak menyeru. Nah, fahadha kata Syekh, yang jenis seperti hawil hidayatahu ila Allah. Usahakan untuk dia tetap mendapat hidayah dari Allah, untuk mendapat hidayah bisa kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dakwah, kita bermuamalah biasa tapi dalam rangka dakwah. Nah, tad'u bil hikmah, engkau menyeru kepada dia, berdakwah kepada dia dengan hikmah wal mau'izah hasanah. Namun kata Syekh di sini, wa idza, ini penting ya ikhwan. Wa idza kana fil ikhtilat bihi ma yadurruka fabda'id an. Namun apabila dalam engkau bergaul dengan jenis kedua ini. Kalau jenis pertama jelas. Penyerunya jelas sudah, hati-hati sudah. Dakwahkan sudah, dikasih buku. Enggak usah kita bermuamalah seperti ini. Jangan sampai duduk bersama, berbicara, masuk coba nanti. Dakwah, entah buku, entah ceramah, entah bacaan, sebatas itu saja. Jangan diladeni. Nah, la salam wa la kalam. Ini hukum asalnya. Hajrul mubtadi'. Dihajar, tahzir. Anda punya seperti ini, tetap. Jangan dihajar, kita tetap berbuat baik. Tapi sambil dakwahkan, namun kata Syekh, wa idza kana fil ikhtilat bihi ma yadurruka fabta'id anhu. Adapun apabila dalam bermuamalah, bergaul dengan mereka, orang-orang yang kedua ini, awamnya ini, ternyata masih kita khawatir memudaratkan kita, ya, maka jauh. Nah, sudah, kalau memang ada kekhawatiran malah kita nanti yang kena, jauh. Nah, fahim tum ya ikhwan? Ini penting. Barakallahu fikum. Wa yu'aduna ashabal ahwa wal wal jahalat. Dan juga mereka ahlus sunnah, ashabul hadis, para salaf memusuhi ahlul ahwa wal jahalat. Nah, dalam sekian banyak kalam salaf juga kita diperintahkan untuk memusuhi dan menjauhi siapa? Al-maftunin. Orang-orang yang maftun. Mungkin dia masih belum sebagai mubtadi'. Nah, mungkin dia masih belum jadi hizbi. Sekarang belum nih misalnya. Tapi dia maftun. Nah, suka bikin fitnah. Pendusta. Ngacau. Nah, sukanya ngerecoki dakwah. Dan yang lainnya, ini maftun. Ini pun telah datang riwayat asal dari para salaf untuk kita menjauhi orang-orang seperti ini. Walaupun sampai detik ini misalnya dia masih belum hizbi atau mubtadi, tapi maftun. Nah, bikin syubhat. Dan ini juga harus dijauh. Ya ini ya ikhwan, sekian poin-poin yang ternyata mereka para salaf adabnya seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan.